بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الطلبة حفظكم الله، الحمد لله pada malam hari ini kita bisa bermajlis kembali. Seperti biasanya kita membahas kitab Sahih Al-Bukhari. Namun pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita selingi dengan yang lain. Di sini insyaallah pada kesempatan ini saya akan memberi oleh-oleh safar. Ya, kurang lebih satu minggu saya meninggalkan pesantren sehingga tidak bisa menyampaikan durus kepada antum. Namun insyaallah untuk suatu hal yang bermanfaat. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa negeri kita di hari-hari ini telah mendapat musibah seperti yang kita ketahui bersama, terutama di wilayah-wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, ya, terutama, dan tempat-tempat lain juga kita dengar di Bandung ada banjir, di mana tempat ada tanah longsor. Namun tiga tempat yang tadi kita sebutkan itu sudah sangat masyhur dan menjadi suatu musibah yang cukup besar. Ya. Ayuhal ahibbah rahimakumullah, alhamdulillah yang telah memudahkan saya untuk melihat saudara-saudara kita yang di sana, teman-teman kita yang di sana, dan tentu di sana banyak pelajaran yang bisa kita petik. Musibah yang menimpa cukup parah, ya, menimpa umat termasuk saudara-saudara kita tentunya muslimin, dan terkhusus lagi saudara-saudara kita Ahlussunnah yang di sana, Salafiyin. Pada hari Selasa saya berangkat dan di hari Rabu pagi subuh saya sampai stabat ya. Alhamdulillah di situ di Ma'had Al-Hijrah teman-teman kita asatidzah dan ikhwah mereka sangat antusias untuk ta'awun membantu teman-teman dan saudara-saudara di tempat-tempat yang lain. Dan sebelum itu di Medan sendiri di Tanjung Murawa juga di situ Sadidah dan teman-teman kita di Ma'had juga Masya Allah sangat bersemangat untuk membantu saudara-saudaranya. Walaupun di Stabat sendiri juga mengalami musibah itu. Ya, sempat di Ma'had tergenang air banjir, barangkali kurang lebih 1 meter ya, menggenangi area pondok dan mungkin masyarakat sekitar juga. Namun alhamdulillah ya, ketika saya ke sana sudah bersih alhamdulillah. Ya, gotong royong, ta'awun untuk membantu untuk menyelesaikan masalah mereka, kemudian fokus untuk membantu yang lain. Ya. Dari situ di pagi hari kami berangkat ya rombongan menuju ke Kuala Simpang Aceh Tamiang. Di situ juga ada Ma'had ya, Ma'had Tasfiyah yang di situ juga ada tulab, ada ikhwah. Ya. Dan untuk di wilayah itu adalah wilayah yang mungkin terdampak banjir yang paling parah. Ya, yang paling parah. Untuk wilayah pondok, alhamdulillah di tempat yang agak tinggi sehingga tidak tergenang air banjir. Ya. Sudah mendekati tapi alhamdulillah tidak sampai. Hanya saja mereka terisolasi ya. Dalam arti jalur-jalur tertutup karena tergenang air. Sehingga sempat mungkin santri-santri kabarnya ya 2 hari mereka tidak makan, kabarnya begitu ceritanya. Nah, sehingga teman-teman kita dari tempat yang lain yang dari Medan, Stabat ya, mencirim Tanjung Murawa dan juga yang dari Lok Sumawi dan tempat-tempat yang lain, Langsa ya. Ya, mereka berusaha untuk membantu saudara-saudara kita. Karena kondisi yang saat itu masih tergenang air sehingga enggak mungkin dijangkau dengan mobil. Enggak bisa melewati. Mobil pun akan terendam kalau masuk dan akan macet, nggak bisa. Sehingga mereka mencari jalan bagaimana caranya bisa menyampaikan bantuan ke saudara-saudara kita yang di sana. Akhirnya mereka menaiki sepeda motor ya dengan pemandu dari orang sana yang tahu jalan, sehingga mereka melalui jalur-jalur kebun-kebun sawit ya. Ya, perjalanan yang lama sekali itu. Dikabarkan ke saya sampai 14 jam. Ya. Dengan medan yang sulit sampai jatuh ya sekian kali. Walhasil alhamdulillah bisa sampai ke Mahat dan bisa memberikan bantuan. Ya, yang dari Lok Sumawi alhamdulillah juga katanya sudah duluan karena jalurnya lebih cepat ya, lebih mudah. Nah, untuk masyarakat di Kuala Simpang ya, Aceh Tamiang ini terdampak yang luar biasa, di mana itu ibarat kota atau bahkan kabupaten ya. Yang saya lihat tentunya saya hanya menjangkau di wilayah kota ya. Itu mungkin di kota, di tengah kota itu air bisa mungkin 5, 6 atau sampai 7 meter. Sehingga bangunan, ya ini bangunan berapa ini, berapa meter ini, sudah jelas terendam air. Ya, karena yang di tingkat, ya ini tingkat dasar, tingkat berikutnya itu sudah, kalau rumah tingkat, tingkat berikutnya itu sudah terendam air juga sampai 1 meter mungkin. Ya. Mungkin bisa lebih, mungkin bisa kurang tergantung kondisinya di mana rumah dia. Tempat yang lebih rendah atau tempat yang lebih tinggi. Dan itu kurang lebih sampai 5 hari terendam seperti itu. Dari mulai hari Rabu, ya Rabu mulai naik ke jalan, mulai tinggi dan cepat naiknya. Kamis subuh sudah tinggi sekali, Jumat semakin tinggi sudah. Sampai hari Ahad baru mulai surut. Begitu ceritanya. Ya. Jadi kalau dilihat di video, di foto-foto, ya memang tiang listrik tinggal berapa meter, ya. Rumah-rumah banyak yang terendam, sebagian masih terlihat atapnya. Nah, itu selama sekian hari, bisa antum bayangkan. Ya, terendam. Kalau di kota seperti itu, kalau di dekat pondok yang itu wilayah yang cukup tinggi, sudah mendekati ke pondok, namanya air itu kan rata, ya kan? Nah, ada air naik turun di sini sedikit sana, rata. Jadi otomatis kalau di tempat yang tinggi di dekat pondok itu sudah kena, itu sudah di kota sudah merata. Jadi setelah kering dalam arti air sudah surut, maka sudah itu semuanya adalah bekas genangan air. Sehingga rumah itu, untuk yang rumah-rumah kayu, dan di sana banyak rumah kayu, itu rata-rata sudah tidak berwujud. Ya. Sudah hilang rumahnya. Sebagian mungkin tembok 1 meter, yang lain kayu, sudah tinggal temboknya dan sebagian. Karena banjir itu cukup deras airnya. Ya. Angin, ya, listrik mati, suara sana sini teriak tolong-tolong, sudah mencekam sekali. Ya. Walhasil ketika sudah surut air, ya terlihat di sana ada mayat, di sana ada mayat, di sana ada mayat. Ya. Manusia, ya. Tentu juga hewan-hewan juga sebagian tentu ada ya. Walhasil kondisi seperti itu, dan ini air bukan air jernih, air berlumpur. Sehingga ketika air tidak ada, maka meninggalkan lumpur-lumpur di jalan, di gang-gang, di rumah-rumah. Bahkan mobil yang tertutup pun ketika airnya hilang, ya tetap meninggalkan lumpur di dalam mobil. Ya. Jadi untuk Kuala Simpang, Aceh Tamiang itu ibarat sudah kota mati. Orangnya pada pergi dulu, ketika datang sudah sana sini sepi, ya, baru berdatangan setelah itu menunggu bantuan. Ya, ya hanya mengandalkan bantuan, mau makan dari mana? Toko-toko semuanya tutup dan hancur-hancuran isinya. Fasilitas umum juga tutup, ya. Yang rumah sakit, yang kantor-kantor pemerintahan, semuanya sudah kondisi terendam air. Misalnya tuh bayangkan, 3 hari, 4 hari, 5 hari, mau jadi apa itu? Yang rumahnya hilang sudah, otomatis dalamnya hilang, ya kan? Yang rumahnya masih ada, perkakasnya hancur-hancuran. Yang kasur, yang spring bed, sudah mau jadi apa? Barang elektronik, yang rice cooker, yang kulkas, yang apa lagi, sudah habis. Di sana sini lumpur, ya, lemari berlumpur, ya, mobil berlumpur, sepeda motor berlumpur, ya, perkakas rumah berlumpur, sudah habis-habisan sudah. Jadi orang-orang yang di sana itu ibarat, ya, hanya menunggu bantuan. Kalau ada makanannya makan, kalau enggak ya menahan lapar. Apalagi yang menahan kejadian, yang mengalami kejadian ketika itu, ya, banyak yang tidak makan tentunya. Sampai ada yang 5 hari tidak makan, tidak minum. 5 hari tidak makan, tidak minum. Ya, ada yang sekian hari. Itu hal yang banyak terjadi. Ya, jadi betul-betul lumpuh. Kondisi yang sangat luar biasa. Nah, sampai saya pulang pun ya masih, ya, kondisi kota masih seperti itu. Mobil berserakan, enggak tahu mobil punya siapa. Ya. Ada yang mobilnya hilang, ada yang mobilnya datang atau punya siapa di depan rumah, ya kan? Mobilnya dia sendiri mungkin entah kemana. Ya, begitulah kondisi. Sampah di mana-mana, lumpur sudah. Mulai bau-bau yang busuk, bau-bau yang... Jadi rentan sekali untuk terjadi penyakit-penyakit setelah itu. Dengan kondisi makanan yang susah. Alhamdulillah, ya, bantuan tetap dari mana-mana mulai datang. Tapi seberapa dan apa dan menjangkau siapa. Belum lagi yang di desa-desa, ya kan? Ya, kita melihat para aparatur negara dari TNI pada datang, bantuan dari BNPB, ya Pak, ya, pemerintah Badan Penanggulangan Nasional Bencana, ya, juga tenda-tenda sudah ada. Tapi itu ya sekian persen, ya, memberi bantuan, namun masih banyak lagi yang belum terjangkau. Kondisi yang mencekam. Sampai saya pulang pun masih padam listrik. Begitu pula air bersih juga sulit sekali. Ya. Orang mau masak, ya masak pakai apa? Kalau ada bantuan misalnya beras, mau dimasak pakai apa? Sulit. Sangat sulit. Jadi air putih seperti ini, satu gelas, satu botol, itu berharga sekali bagi mereka. Sangat-sangat berharga. Nah, itu kondisi Aceh Tamiang, Kuala Simpang, ya. Alhamdulillah kita, ya, bersyukur, ya, dari satu sisi tetap ada bantuan-bantuan dan pemerintah kita juga sangat perhatian. Bapak Presiden pun kemarin sempat datang di hari Sabtu atau Jumat mungkin. Kemudian dari situ kami pergi ke Langsa, ya. Di Langsa juga ada pondok kita. Di sana saudara-saudara kita juga, ya, mengalami musibah juga. Di pondok juga sempat tergenang sekitar 1 meter mungkin. Ya, lebih kurang 1 meter. Berlumpur juga. Dan alhamdulillah juga sudah diatasi. Jadi saya kesana pun sudah bersih. Alhamdulillah. Dari situ saya menuju, kami menuju ke Lok Sumawi. Di sana juga ada pondok, ya, saudara-saudara kita di sana. Untuk nama-nama pondok saya kurang hafal ya, jadi saya mungkin kelupaan, mungkin nanti kalau ingat baru saya sebut. Atau ada yang ingat kan? Saya ingat. Dengar. Madhab Imam Syafi'i. Ma'ahat Imam Syafi'i. Ya, Laksumawi. Kalau di Tanjung Murawa apa? Saya lupa namanya. Walhasil di Laksumawi aman. Dari sisi bahwa pondok di tempat yang cukup tinggi. Ya. Namun beberapa tempat di Laksumawi, di kota, di tempat yang mungkin dekati jembatan itu sudah terdampak, ya, cukup parah juga, ya, lumpur-lumpur dari bekas-bekas yang ada luar biasa. Perjalanan dari Langsa ke Lok Sumawi juga cukup jauh, ya, kita lewati sekian wilayah ya seperti itu. Ya, ada yang aman, ada yang terendam air. Bekas-bekasnya kan kelihatan ya. Dari tembok-tembok tempat yang sudah berserakan, sawah yang tadinya sawah di dalam, di artinya di bawah jalan mungkin 1 meter itu sudah rata dengan jalan menjadi seperti lapangan. Lumpur semuanya itu lumpur. Ya. Sudah jadi luas sekali yang terdampak. Ya. Nah, menuju ke Merdu ya, ke nih tempatnya Ami Abu Abdillah Biren ya, Biren, terus ke Merdu tempatnya Ami Abu Ali sana ya. Ya sama di situ juga pemandangannya kurang lebih seperti itu ya, ada yang selamat ada yang hancur. Nah, di wilayah Merdu, wah itu lumpurnya luar biasa itu. Di daerah yang rendah ya. Ya, di situ ada masjid besar, alhamdulillah kita bisa tausiah di masjid itu. Di situ penuh dengan apa? Pengungsi. Jadi masjid itu mungkin cuma sisa 3 shof untuk sholat, lainnya pengungsi semua. Di jalan Manisaan, sebelah sini ibu-ibu, sebelah sana laki-laki. Full. Depan masjid, beceknya luar biasa, lumpur. Ya. Walhasil, apalagi sebelah sana lagi, sudah itu mungkin satu lutut itu, lumpur itu. Di rumah-rumah termasuk di musola itu ya. Musola teman-teman kita di situ mungkin satu lutut lumpur. Saya mau ke situ, gak bisa. Ya, walhasil kondisinya sangat memprihatinkan. Belum lagi mungkin di tempat yang lebih jauh lagi situ mungkin lebih dalam lagi. Ya. Namun di tempat yang agak tinggi selamatnya masih ada toko, masih ada warung-warung. Nah bedanya itu kalau di sebagian tempat ya memang parah sekali. Namun masih ada warung, toko yang selamat. Tapi kalau di Kuala Simpang, Aceh Tameng sudah nggak ada sudah. Ya, hampir-hampir nggak ada toko, nggak ada warung, nggak ada apa fasilitas pelayanan umum sudah mati. Ya. Kemudian, alhamdulillah juga kita sampai ke daerah mana, ke teman-teman kita yang di Sigli. Kita juga di sana ada Ma'had At-Tibyan ya, At-Tibyan ya. Ketemu teman-teman kita di sana, ya ada juga yang terdampak tapi enggak begitu banyak. Dari situ kemudian kita lanjut lagi sampai ke Banda Aceh. Ya, di sana juga ada Ma'had Ibnu Abbas. Alhamdulillah juga selamat di sana, alhamdulillah. Sehingga banyak dari teman-teman sana yang ya membantu teman-teman saudara-saudara kita yang di wilayah yang dekat, ya, di Merdu. Nah, dari situ kembali lagi dengan jalur yang sama. Nah, jalur yang tadi menuju Biren tadi, sungai besar, ya, jembatannya hilang separuh. Ya, jembatannya hilang separuh. Jadi akhirnya harus menyeberang dengan naik perahu kecil itu, ya, perahu kecil. Dan harus turun dari atas sampai bawah entah berapa meter itu, mungkin 15 meter ada itu, ya, turun. Ya, masyarakat juga seperti itu, yang ibu-ibu, yang bapak-bapak, anak-anak kalau mau nyeberang dari sini ke sana ya harus turun melalui tangga, dan bukan hanya tangganya, kurang-kurang panjang untuk menjangkau perahu itu. Ya, begitu. Jadi itu jembatan panjang, ya. Mungkin yang hilang itu seperti tahu jembatan Kali Progo sana Temanggung itu, yang dua jembatan itu, ya. Itu mungkin yang hilang sepanjang itu. Jadi itu dua kalinya mungkin yang hilang separuh, dan nggak ada sisanya. Nggak tahu kemana besi sebesar itu. Nggak terlihat di situ. Ya, nggak terlihat. Atau bisa bayangkan banjirnya kayak apa? Besi sebesar itu, rakit apa ya? Besi apa? UF, ya. Segede itu bisa nggak ada. Termasuk pancang-pancangnya, ya, pancang-pancang pasak buminya itu, pasak bumi apa? Pancang-pancangnya itu hilang semua, nggak tahu kemana. Jadi luar biasa, ya, berarti banjirnya emang arusnya luar biasa besarnya. Ya. Ala kulli hal, alhamdulillah harga kita kembali lagi, dan alhamdulillah yang di sini mungkin banyak hal yang perlu kita ambil sebagai ibroh, ya, sebagai ibroh. Kita bukan hanya cerita sekedar cerita, tapi kita harus mengambil ibroh. Alhamdulillah, kita lihat di sana teman-teman kita, para asatidzah di mahat-mahat tadi, muta'awinin, bahu-membahu berjuang, ya, berjuang untuk membantu saudara-saudara kita salafiyin dan muslimin secara umum. Jadi kita tampung teman-teman kita, menampungnya. Yang dari sini sebagian pakaian sudah terlihat di sana, ya. Sebagian pakaian yang disumbangkan sudah terlihat di sana. Saya lihat yang di Langsa itu sekian banyak yang kiriman dari Kalibagor sudah sampai ke sana. Ya. Kemudian di Lok Sumawi itu sudah sekian banyak makanan-makanan di semua tempat, cuma kan sudah banyak disalurkan. Ada dapur umum di Langsa, itu dapur umum dibikin lalu di bagikan dalam kondisi sudah siap santap, ya. Dan begitu pula di tempat-tempat yang lain, di Tamiang gotong royong membantu membersihkan rumah-rumah teman-teman kita, di Merdu juga seperti itu, ya. Teman-teman yang dari Stabat sampai 5 hari bertahan di Kuala Simpang, ya, untuk membantu membersihkan rumah. Membersihkan rumah. Dengan waktu yang sekian lama, dengan sekian personil, kalau kita lihat, ya, hanya bisa membantu sekian persen. Karena saking parahnya kondisi rumah, ya. Jazakumullah khair. Bertahan 5 hari enggak mudah, ya kan? Dengan kondisi apa adanya. Ya, enggak mudah. Ya. Nah, di sini yang bisa kita ambil sebagai pelajaran bagi kita semua, ya. Bagaimana jiwa yang muta'awinin, saling bantu membantu, yang seperti itulah. Nabi kita mengajarkan kepada kita. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan, saling menguatkan. Tentu bayangkan kalau orang-orang yang umum, ya kan, apalagi nggak punya saudara, nggak punya teman, dia hanya bisa duduk melamun, melihat apa, melihat rumahnya. Yang mau ditinggali pun dia mau bingung mau tidur di mana, mau membersihkan, mau mulai dari mana, mau pakai alat apa, ya. Kalau orang tidak terbimbing dengan agama, tidak kembali kepada Allah, bisa stres. Bisa stres. Berhari-hari seperti itu enggak tahu nasibnya mau bagaimana, ya kan? Buang lumpur enggak mudah, ya. Teman-teman yang seperti itu tadi mencoba misalnya, ya kan, membantu suatu rumah sekian mungkin 10 orang lebih, lumpur yang mungkin tidak begitu banyak dibanding yang lain, ya. Lama sekali enggak selesai. Ya. Berjam-jam enggak selesai, itu aja belum tuntas, masih banyak yang tersisa dari lumpur-lumpur. Bisa antum bayangkan, dibuang keluar ya, kalau luar kosong, luar pun banyak lumpur. Dibuang keluar mungkin balik lagi ke rumah. Ya, jadi betul-betul orang bisa apa? Ya, pusing sendiri memikirkan itu. Ya. Alhamdulillah, ya. Apa wujud ta'awun saudara-saudara kita salafiyin untuk saudara-saudara mereka, untuk kaum muslimin terpanggil untuk membantu, sangat bernilai bantuan-bantuan itu, sangat-sangat bernilai. Ya, jadi berapapun yang kita keluarkan dari sebuah bantuan, bagi mereka sangat bernilai, sangat berharga. Ya. Maka dari itu, nah inilah agama kita. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bantu membantulah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling manfaat bagi manusia yang lain. Ya, kalau kita tidak saling bantu-membantu, ya seperti yang tadi kita sebutkan, ya. Betul-betul orang-orang itu akan merasakan betapa beratnya musibah menimpa mereka. Ya. Seperti hidup baru, nggak punya rumah, mau di mana? Iya, kalau orang baru menikah, ya kan? Baru menikah, mau kontrak rumah, ya kan? Kalau ada duit, mau kontrak rumah, mau beli barang. Ini sudah punya anak-anak, ya kan? Mau pulang ke rumah, rumahnya enggak ada. Ya. Mau nyewa, nyewa di mana? Mau bangun rumah di situ lagi, khawatir banjir lagi. Ya enggak? Masih musim hujan ini. Terus mau bagaimana? Nah, itulah pentingnya kita saling bantu-membantu. Saling ta'awun. Ya. Nah, jadi ahibati billah rahimakumullah, dan mungkin terutama juga di sini bagi kita yang di luar, ya. Pertama ya alhamdulillah halal afiyah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah masih memberi kepada kita keselamatan. Ya, namun jangan merasa aman, ya. Jangan kita, oh, saya sih selamat sudah, selesai urusan. Jangan merasa aman. Musibah itu dimanapun bisa saja terjadi. Jangan dianggap musibah akan menimpa mereka yang di pinggir kali. Ya. Sekarang musibahnya banjir. Oh, yang gak aman tuh yang di pinggir sungai saja. Saya di tempat yang tinggi aman. Ada tempat yang aman. Mana tempat yang aman? Ya. Udara, darat, laut. Semua yang namanya musibah, kalau Allah takdirkan datang musibah, enggak ada tempat yang aman. Di udara, ya, di gunung, ada gunung meletus, ada tanah longsor, ya kan? Di laut bisa saja tsunami, pinggir sungai meluap, Di daratan biasa bisa saja apa namanya gempa bumi ya, seperti yang kita tahu. Jadi kita ketika diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal bersyukur di satu sisi, tapi jangan kita lengah, jangan kita kemudian merasa aman. Ya, kita harus menjadikan ini sebagai ibrah. Allah Azza wa Jal mengatakan, wa man yursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengutus ayat-ayat itu kecuali untuk takhwif, memberi rasa takut, supaya ingat, supaya taubat. Ayat-ayat ini yang dimaksud apa? Ya, salah satu tafsir ulama al-ayat adalah ayatul intiqam bil ma'asi. Salah satu tafsir ulama. Ayat ini adalah yang dimaksud kejadian-kejadian alam yang itu adalah hukuman Allah terhadap suatu perbuatan maksiat. Ya, ya kita harus mengakui, jangan saya maksiat apa? Ya. Jangan merasa seperti itu. Ya anggap kamu baguslah. Masyarakat kamu bagaimana? Kamu sendiri melihat masyarakat seperti itu, sudahkah amar ma'ruf nahi munkar? Ya kan? Nah, ini. Jadi jangan kita merasa, wah saya enggak pantas diazab, kenapa datang azab? Ya anggap bagi kamu bukan azab. Ya. Tapi bagi yang lain bisa merupakan azab yang kalau azab sudah datang maka tidak pandang bulu. Bagi orang-orang yang tidak berdosa itu akan mengangkat derajat. Bagi yang berdosa insyaallah menghapuskan dosa. Walhasil intinya bahwa kita jangan merasa aman. Ya, jangan merasa aman. Bersyukur ketika kita selamat, tapi jangan merasa aman. Dan kita harus terpanggil untuk apa? Untuk membantu saudara-saudara kita. Bantuan dengan tenaga, bantuan dengan pikiran, bantuan dengan doa, bantuan dengan harta benda. Entah mau berapa lama untuk mengembalikan kota yang sudah seperti itu. Ya. Mau berapa lama? Kehilangan pekerjaan, bingung mau gimana, anak saya harus mondok, anak saya harus sekolah, biaya dari mana, kerjaan gak ada. Nah, jadi ya bisa kita bayangkan ya kondisi yang seperti itu. Ya. Bagi yang terkena musibah, ya di satu sisi tetap namanya introspeksi diri tetap ya tidak bisa tidak. Yang kedua juga di sana ada harapan baik, di sana ada hal yang bisa kita harapkan, yaitu apa, maghfirah dari Allah Azza wa Jal, ampunan dari Allah Azza wa Jal. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ummati ummatun marhumah laisa laha azabun fil akhirah azabuha fid dunya al qatl wal zalazil wal fitan wal balaya. Umatku ini adalah umat yang dirahmati Allah, azabnya di dunia, laisa laha azabun fil akhirah, tidak ada azab untuk mereka di akhirat. Jadi Allah pilihkan untuk umat ini azabnya di dunia. Sehingga nanti di akhirat sudah bebas dari azab. Ya, ini secara umumnya begitu. Kalau azab umat ini ditunda sampai akhirat nanti lebih berat. Azab di akhirat lebih berat. Makanya karena sayangnya Allah kepada umat ini, azabnya di dunia. Apa azabnya di dunia? Al-qatl, terjadi peperangan, ya, kematian. Wal-fit wal-zalazil, ada gempa bumi, wal-fitan. Fitannya peperangan-peperangan, ya, kekacauan antara itu mungkin di antaranya. Ya. Wal balaya, ya, ujian-ujian seperti ini. Ya, nah ini menggugurkan dosa-dosa umat ini. La yazalul bala bil mu'min, bala tetap akan menimpa seorang mu'min. Jangan merasa nggak akan kena azab, nggak akan kena musibah. Allah katakan, afwan, Nabi katakan, la yazalul bala bil mu'min, azab itu akan terus menimpa seorang mu'min. Selama kita di dunia, ujian terus ada. Ya, fi nafsihi, menimpa dirinya, wa malihi, hartanya, wa ahlihi, keluarganya, hatta yalqallah wa laysa alaihi khati'ah, sehingga nanti berjumpa dengan Allah sudah tidak membawa dosa. Nah, itu harapan yang bisa diharapkan oleh mereka, saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Ya. Bahkan ya mereka yang mungkin sampai hilang nyawa, ya, meninggal di musibah itu, ya kita harapkan mereka menjadi syuhada. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, asyuhada'u khamsah. Syuhada ada 5. Ya, 5 golongan. Al-mat'un, orang yang terkena wabah ta'un. Wal mabtun, orang yang terkena penyakit perut. Wal gharaq, orang yang tenggelam. Sahibul hadam, orang yang kena reruntuhan. Wa al maut fi sabilillah, mati di jalan Allah. Nah, ini adalah golongan para syuhada, sehingga di antara mereka yang mungkin terkena longsor, ya kan? Banyak meninggal kena longsor, banyak meninggal karena tenggelam. Semoga mereka yang muslimin menjadi syuhada. Allah angkat derajat mereka. Yang masih hidup, ya ambil pelajaran, perbaiki diri. Kita yang di luar, ya juga mengambil pelajaran, perbaiki diri. Ya. Allah Azza wa Jal menjadikan ini sebagai ibrah, sebagai takhwif untuk mengingatkan kita. Begitu pula mereka ketika mendapat bantuan-bantuan, alhamdulillah, saudara-saudara dari luar punya perhatian, membantu. Dan ketika mendapat bantuan, bersyukur kepada Allah. Tidak dapat bersabar, itu semua ujian. Ujian bukan hanya ketika dapat musibah berupa kejadian-kejadian itu. Terus ujian itu berlanjut. Ya, maka dari itu mungkin ketika mendapat bantuan ada kurangnya, bersabar kepada Allah Azza wa Jal, bersabar terhadap apa yang Allah tetapkan. Ya, mohon kepada Allah, jangan sampai kemudian terjadi hal-hal yang merusak akidah mereka, merusak keyakinan mereka, merusak ketaatan mereka. Bantuan datang, kemudian malah saling hasad, ya, tidak boleh yang seperti itu. Ya. Apapun yang kita terima harus kita syukuri. Apapun yang kita dapatkan harus kita syukuri. Dengan syukur, insyaallah akan bertambah nikmat tersebut. Namun ketika kita tidak mensyukuri, maka nikmat itu akan hilang. Ya. Ala kulli hal, ini mungkin sebagai ibrah bagi kita semua, ya. Dan semoga ini juga memacu kita semua untuk apa? Untuk semakin lebih baik, ya. Antum belajar di sini, belajar untuk menjadi para dai. Kalau kita melihat, ya, ya di tempat seperti Sumatera, pulau yang sangat besar, membutuhkan orang-orang yang banyak sekali untuk apa? Untuk berdakwah. Kalau kita dengar cerita teman-teman di sana, ya kan, yang alhamdulillah dengan susah payah mereka pergi ke tempat-tempat yang jauh berdakwah, pelosok-pelosok mereka berdakwah. Ya, tempat yang susah dijangkau. Mungkin di tempat itu hanya ada 1, 2, 3 keluarga. Nah, tapi begitulah dakwah. Ya, memang perjuangan dan membutuhkan perjuangan. Kalau tidak, ya nggak akan tersebar dakwah. Ya, di sana di tempat yang lebih parah lagi di Takengon, Pak ya. Yang sulit dijangkau. Jadi untuk membawa bantuan saja harus dipikul, ya. Enggak bisa pakai kendaraan. Orang-orang di sana mau cari makan juga harus turun, dipikul juga oleh mereka nanti. Dan di sana ada teman-teman kita juga. Ya. Walhasil tadi, ya antum harus punya semangat, ya, semangat untuk berjuang. Ya. Hidup ini perjuangan, ya. Hidup ini apa? Perjuangan. Bukan untuk santai-santai, nikmat-nikmat saja. Namun dengan perjuangan itu orang akan jadi mulia. Tanpa perjuangan nggak akan jadi mulia kita. Ya, terutama mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Begitu ya. Baik. Mungkin sampai di sini dulu kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.